Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang fikih walimah dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kita sampai pada pembahasan, masih di pembahasan tentang syarat wajibnya mendatangi undangan walimah. Syarat yang keenam berkenaan dengan pengundang adalah pengundang bukanlah wanita yang bukan mahram. Maka disyaratkan untuk wajibnya mendatangi undangan walimah yang mengundang bukan wanita non mahram, kecuali bersama wanita pengundang mahram bagi orang yang diundang. Ya, mahram bagi yang mengundang unsa seorang wanita yahtashihima au yakuna lita'iyah mahramun. Ya, atau ya, kecuali jika bersama pihak yang mengundang ini ada mahram. Ya, kecuali al-lil mada'u, orang yang diundang punya mahram perempuan. Yahtashahuma au yakuna lita'iyah mahramun. Atau pihak yang mengundang itu ya, ditemani oleh mahramnya. Ya, intinya kalau di tempat kita ya tidak masalah secara umum, karena undangan walimah ini undangan rame-rame, ya, bukan undangan yang berdampak khulwah. Tapi kalau undangan makan-makan tersebut berdampak khulwah, berduaan, maka tentu tidak boleh. Ya, khulwahnya harus hilang. Boleh jadi yang mengundang itu dibersamai mahram, atau yang diundang dibersamai juga oleh, ya, dibersamai oleh yang lain. Dan ini adalah persyaratan yang disampaikan oleh Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Wasarah al-Hanabila dan para ulama madhab Hambali menegaskan bahasanya jika seorang wanita mengundang laki-laki ayanatsu yang telah dia tentukan, maka wajib bagi laki-laki ini untuk mendatangi undangan li umumil adillah, karena dalil bersifat umum yang memerintahkan untuk mendatangi undangan, kecuali jika ada khulwah yang haram, maka haram untuk datang dikarenakan undangan tersebut mengandung hal yang diharamkan. Kemudian yang ketujuh, alayakuna adai, pihak pengundang tidak mengkhususkan undangan hanya untuk orang-orang kaya saja. Maka yustara, disyaratkan untuk wajibnya mendatangi undangan walimah, alayadhara, tidaklah nampak dari pihak pengundang kostu berniat mengkhususkan orang-orang kaya saja yang diundang, yang mereka ini diundang karena kekayaannya. Maka seandainya pengundang mengkhususkan orang-orang kaya yang diundang karena kayanya, bukan karena orang-orang kaya ini temannya, kerabatnya, tetangganya, namun karena kayanya, maka tidak wajib mendatangi undangan atas mereka, orang-orang yang diundang, lebih-lebih lagi yang lain. Maka tidaklah wajib mendatangi undangan alim atas orang-orang kaya, lebih-lebih lagi yang lain. Hal ini berdasarkan hadis, sejelek-jelek makanan-makanan walimah diundang padanya orang-orang kaya yang tidak membutuhkan makanan, dan tidak diundang orang-orang miskin, padahal mereka inilah yang butuh makanan. Al-Qurtubi ketika menjelaskan makna sabda Nabi SAW, syarat ta'am ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walima. Dzakarul ulama, disebutkan oleh para ulama tentang pengkhususan orang kaya bidakwati yang diundang dalam undangan. Lantas mereka para ulama berselisih pendapat tentang orang yang melakukan hal ini, apakah undangannya itu wajib didatangi ataukah tidak. Ibnu Mas'ud mengatakan undangannya tidak wajib didatangi. Dan sependapat dengan pendapat tersebut Ibnu Habib dari kalangan Ashabina, dari kalangan Malikiyah. Dan dhahir perkataan Abu Hurairah tetap menunjukkan wajibnya mendatangi undangan. Waqala disebutkan di kitab Al-Utabiyah, di biografi yang menceritakan tentang Abu Hurairah, fi ityanil walimati, yang mendatangi walimah. Imam Malik mengatakan, telah sampai informasi kepada aku bahasanya Abu Hurairah diundang kepada satu acara walimah, wa alaihi thiyabun dunin, dan beliau memakai pakaian yang jelek. Maka Abu Hurairah datang untuk masuk, maka dilarang dan tidak diizinkan. Fadzaba, lantas Abu Hurairah kemudian pergi, kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian datang. Lantas fa udkhila, kemudian dipersilahkan masuk. Falamma udia ash atharidu, maka tatkala makanan sarid diletakkan di hadapannya, maka Abu Hurairah meletakkan dua lengan kemejanya pada roti sarid. Lantas ada yang komentar, mahadha ya Abu Hurairah, apa-apaan ini ya Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, innama hiya allati udkhilat. Hanyalah pakaian ini yang dipersilahkan masuk. Maka suguhannya untuk pakaian ini. Maka roti tadi, maka pakaian beliau dalam hal ini lengan bajunya dicemplungkan, dimasukkan ke makanan tersebut. Nah, makanan ini untuk yang dipersilahkan masuk, dan yang dipersilahkan masuk yang pakaiannya bagus. Wa amma ana falam udkhal, sedangkan aku tidak dipersilakan masuk. Ya, dan sedangkan aku tidak dipersilakan masuk, qad udattu, sungguh aku bimbang, itlam takun alayya, karena undangan ini tidak wajib atasku untuk datang. Kemudian beliau menangis dan mengatakan, dhahaba hibbi, kekasih hatiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi. Dan Rasul belum pernah merasakan makanan semacam ini sedikit pun. Wa baqitum tahanuna ba'dahu, sedangkan kalian, wa baqitum, kalian masih ada, tahanuna ba'dahu, dan kalian hina setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan kaki satu, asar Abu Hurairah tentang diundang ke satu walimah disebutkan oleh Al-Hattab dalam Mawahib Al-Jalil. Namun penulis, para ulama penyusun kitab Mawsu' Afiqiyah ini komentar, walam nahtadi liman akhajahu, kami belum mengetahui siapa yang meriwayatkannya. Ibn Rus berkomentar, hadil walimah-walimah ini yang Abu Hurairah ditolak padanya, ditolak untuk mendatanginya, ditolak oleh malam yumajis hu min hujabi babil walimah, ditolak oleh orang hujab penjaga pintu walimah yang tidak bisa membedakan Abu Hurairah dengan yang lain. Idhunnahu, dia kira Abu Hurairah adalah orang miskin karena dia memakai pakaian jelek dan dipersilakan masuk setelah itu oleh penjaga pintu yang melihatnya, fisifatil agniya ibithiyabi alhisan, karena sudah memakai sudah menunjukkan orang kaya dengan memakai pakaian yang bagus. Inilah undangan yang dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarut ta'ami ta'amul walimati, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, diundang untuk datang di walimah ini orang-orang kaya dan dibiarkan orang-orang miskin. dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan diriatkan bukan dengan redaksi syarut ta'am, namun bi'sat ta'am, sama maknanya sejelek-jelek makanan. Yuridu yang Nabi inginkan, ana bahasanya makanan walimah itu sejelek-jelek makanan. Limut'imihi, bagi pihak yang menyediakan makanan. Itrahiba amma lahu fil hadhi. Itrahiba karena dia tidak menyukai, karena pihak yang mengundang yang menyediakan makanan, rahiba'an, membenci, malahu fil hadhi, orang-orang yang memiliki bagian dari makanan walimah itu orang miskin. Ya, dia tidak suka min Allah ya khusa, fil hadi pada bagian man orang yang atau min amma amma min Allah ya khusa bitu'amihi al-aghniya'a, supaya tidaklah makanan itu dikhususkan untuk orang-orang kaya saja tanpa orang-orang fakir. Fabi'sa, maka sejelek-jelek dalam masalah ini adalah alaihi, yang melekat kepada pihak yang menyediakan makanan. La ala man da'a, la ala man da'ahu ilaihi, tidak ditujukan kepada orang yang diundang. Alasannya karena sabda Nabi di hadis yang sama, siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi di sini kita jumpai faedah, sejelek-jelek makanan makan walimah yang hanya khusus untuk orang-orang kaya, jelek ini label untuk yang mengundang, bukan label untuk pihak yang diundang. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis syafaqan karena belas kasihan, dikarenakan terjadinya perubahan keadaan ala kubil ahdi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal masa kehidupan Nabi kurbi itu belum lama. Dan kemudian manusia sudah tidak menyukai hal-hal yang Nabi anjurkan dalam masalah walimah, ya, min amaliha, dalam membuat walimah, dan tidak pamer dan tidak sum'ah ingin didengar, ya, berkenaan dengan walimah. Ini syarat, ada 7 syarat berkenaan dengan pihak pengundang. Kemudian yang ketiga adalah asyurutu al-mu'tabaratu fil mada'uwi. Syarat yang diperhatikan fil mada'uwi untuk pihak yang diundang. Yushtaratu, disyaratkan untuk wajibnya mendatangi walimah dari sisi pihak yang diundang, syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang diundang adalah orang yang berakal, tidak gila dan baligh, bukan anak kecil. Para ulama Syafi'iyah menegaskan, ala anu yustaratil liluzum, disyaratkan untuk luzum wajibnya mendatangi undangan walimah bagi pihak yang diundang. Yang diundang itu orang yang berakal dan baligh. Supaya balik dan berakal adalah orang yang ditujukan padanya, karena orang yang balik dan berakal itulah orang yang ditujukan padanya hukum iltizam, hukum harus ini dan itu. Kemudian yang kedua, merdeka bukan budak. Yustarat, disyaratkan untuk wajibnya mendatangi dengan walimah bagi pihak yang diundang, ayyakuna hura, pihak yang diundang adalah orang merdeka, karena budak dilarang melakukan tindakan mengingat hak tuannya. Namun jika tuannya mengizinkan dia untuk mendatangi walimah, maka wajib baginya mendatangi walimah ketika itu, yaitu ketika mendapatkan izin dari tuannya. Kemudian muslim, para ulama Syafi'iyah menegaskan bahasanya disyaratkan untuk wajibnya mendatangi undangan walimah bagi pihak yang diundangi pihak yang diundang ayakuna musliman, pihak yang diundang itu muslim. Maka mendatang undangan tidaklah wajib pada kafir dhimmi, ya, tidaklah wajib bagi kafir dhimmi mendatangi undangan seorang muslim. Li'annahu la yaltazimu ahkamu syar'ina, karena tidaklah seorang kafir dhimmi itu wajib terikat dengan hukum syariat kita kecuali dengan kesuka relaan hatinya. Kemudian yang keempat, Allah yujada, tidak dijumpai udzur yang mu'tabar yang diakui menurut syariat. Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa di antara syarat wajibnya mendatangi undangan walimah adalah Allah yakuma bil madu ilaiha, manakala pihak yang diundang tidak ada padanya udzur yang diterima oleh syariat yang menghalanginya untuk hadir. Apa itu udzurnya? Seperti sejumlah udzur yang membolehkan untuk tidak sholat Jumat, sholat jamaah dan yang lainnya. Wa dzalika ala nahwi atali, dan hal tersebut dengan rincian sebagai berikut. Malikiyah mengatakan di antara faktor menggugurkan wajibnya mendatangi undangan adalah pihak yang diundang itu mengetahui dia akan kehilangan kesempatan sholat Jumat jika datang. Demikian juga manakala tempatnya jauh sekali, sehingga yasuku alal mada'u menyulitkan bagi pihak yang diundang untuk ad-dhahabu ilaiha adatan, kesulitan menurut hukum kebiasaan seandainya pergi ke sana. Demikian juga di antara yang membolehkan untuk tidak datang ketika yang diundangi itu jatuh sakit atau merawat kerabatnya. Jadi ada keluarganya yang sakit, ya, ayahnya sakit, ibunya sakit atau istrinya sakit. Kemudian wasiddatu wahal, demikian juga ketika lumpur yang hebat. Ya, jadi kalau sampai ke sana harus melewati lautan lumpur atau hujan yang deras. Atau jika pergi mendatangi undangan walimah, maka dia mengkhawatirkan ada bencana menimpa hartanya. Ya, kalau dia pergi, nanti ada dikhawatirkan ada kerampokan, karena dia tinggal satu orang, ya, dia yang semestinya jaga. Kalau dia pergi, maka akan ada kekhawatiran menimpa harta. Dan udur-udur yang lain, yang itu sama dengan udur-udur atau alasan dan faktor menyebabkan gugurnya kewajiban sholat Jumat. Sedangkan Syafi'iyah mempersyaratkan untuk wajibnya mendatangi undangan orang yang pihak yang diundang tidak memiliki udzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Demikian dikatakan oleh ulama Syafi'iyah Ar-Rawayani, Mawardi. Sedangkan kalau Al-Adra'i sendiri tidak memiliki pendapat yang tegas kalau dikatakan secara mutlak demikian. Kalau punya udzur, sebagaimana udzur sholat Jumat, maka tidak wajib datang. Beliau dengan kalimat ini tidak bisa komentar tegas. Demikian juga wa'ala yata'ayan alal mada'uwi, di antara udzur adalah wajib datang mendatangi walimah manakala pihak yang diundang tidak ada padanya la yata'ayan hakun, ada satu hak yang menjadi sebuah keniscayaan yang harus dia tunaikan, semacam menunaikan persaksian atau melaksanakan sholat jenazah. Artinya jika ada hak yang wajib dia tunaikan, semisal persaksian di pengadilan atau melaksanakan sholat jenazah dan tidak ada yang mensolati jenazah kecuali dia, maka ini menjadi udzur untuk menjadi alasan dan jadi faktor menggugurkan kewajiban mendatangi undangan walimah. Hanabilah mengatakan, jika pihak yang diundangi untuk mendatangi walimah itu sakit atau merawat orang sakit atau sibuk menjaga hartanya sendiri, nanti jika ditinggal pergi akan terjadi pencurian atau harta orang lain karena dia profesinya di sebagai security, dan undangan walimah itu di jam kerjanya, atau kondisi cuaca sangat panas atau sangat dingin, atau kondisinya turun hujan deras yang menyebabkan basahnya pakaian, atau ada lumpur yang menghalangi, maka tidak wajib mendatangi undangan walimah. Di anna dhalika, karena itu semua adalah udzur yang membolehkan untuk tidak sholat jamaah. Fa'abaha tirkal ijabati, maka menjadi udzur yang membolehkan untuk tidak mendatangi undangan walimah. Dan ini menarik ya, kemudian ada paragraf yang menarik nanti untuk digarisbawahi. Demikian juga jika idza kana al-mada'u, jika pihak yang diundang itu ajiran khasan, dia adalah ajir khas, bekerja kepada pihak tertentu, kerja pada pihak tertentu, dia ada posisi di booking untuk kerja di rumah orang, atau dia atau sejenis itu, dia PNS yang ini di jam kerja aktif, di hari kerja dan di jam kerja. Walam ya'dhan lahu al-musta'jiru, sedangkan pihak yang mempekerjakannya tidak mengizinkannya, maka pekerja yang mendapatkan undangan walimah, atau dalam bahasa Jawa ada undangan jagong ini, maka tidak wajib baginya mendatangi undangan walimah. Kenapa? Karena jasa, jasa dirinya itu dimiliki oleh orang lain, sehingga dia serupa dengan budak yang tidak mendapatkan izin dari tuannya. Nah, ini menarik ini, karena kalau di paragraf ini menarik untuk digarisbawahi, karena kalau di masyarakat Jogja itu ada kebiasaan kalau ada acara, itu acara jagong, maka itu jadi alasan untuk pamit, bukan minta izin namun pamit. Ada seorang yang tukang di booking kerja di satu rumah itu, dengan alasan ada kegiatan jagong, maka 3 hari pamit tidak kerja. Bukan minta izin namun pamit. Ini tetangga dekat rumah ada yang ada acara walimah, maka saya 3 hari mulai hari ini tidak bisa berangkat kerja gitu. Maka sikap ini, sikap semacam ini kalau kita komparasikan, kita bandingkan dengan keterangan di sini, sikap yang tidak benar. Ketika seorang itu statusnya ajir khas, dia kerja pada satu pihak tertentu. Misalnya dia tukang, kerja sama orang lagi untuk membangun bangunan, atau untuk ngecat rumah, atau untuk memperbaiki genteng, atau memperbaiki sumur atau yang lainnya, dia dikontrak sekian hari. Maka seandainya dia mendapatkan undangan untuk menghadiri walimah, maka yang boleh adalah minta izin. Minta izin, bukan pamit, namun minta izin. Jika tidak mendapatkan izin, jika dia tidak mendapatkan izin, maka yang benar dia tetap kerja. Dan itu jadi uzur, jadi alasan kepada pihak yang mengundang untuk mengatakan, maaf saya tidak bisa datang karena ada kerjaan. Itu semestinya demikian. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada pengundang yang lain yang mendahuluinya. Jadi kalau ada 2 undangan walimah, kita dapat 2 undangan, ini si A undangi, si B undangi, maka gimana semestinya? Kita lihat Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah sepakat bahwasanya di antara syarat wajibnya datang undangan walimah, tidak ada pengundang yang lain yang mendahului. Maka jika pihak pengundang itu pihak yang mengundangi itu berbilang, semisal diundang oleh 2 orang dan tidak mungkin menyatukan 2-duanya, wasabaqa ahadum al-akhar, dan salah satu itu lebih dulu daripada yang lain, ajabas sabiqa, maka yang didatangi adalah yang duluan. Di anna ijabah tahu, karena mendatangi undangan itu wajabat wajib, idza da'ahu hina da'ahu, ketika dia diundangi. Falam yazul, maka tidaklah hilang kewajiban ini dengan adanya undangan yang kedua. Dan mendatang undangan kedua tidaklah wajib. Li'annaha, karena mendatang undangan yang kedua itu tidak mungkin dilakukan kalau kondisinya mendatangi undangan yang pertama. Jadi ketika ada beberapa undangan, maka kaedahnya mana yang duluan itulah yang lebih berhak untuk didatangi. Nah, gimana kalau undangannya datang bareng gitu? Sumakhtalaf, kemudian ulama fikih berselisih pendapat tentang orang yang fi man yuqaddam, manakah yang lebih didahulukan. Idalam yusbak ahadu da'iyaini al-akhar, jika salah satu pengundang tidaklah lebih dulu daripada yang lain, undangannya bareng datang. Ya, harinya sama, jamnya sama, tempatnya beda. Maka Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan, jika ada dua orang pengundang, ini istawaya, jika keduanya sama dalam undangan, ya, jika keduanya sama dalam undangan, bareng undangi, gitu, maka ya, maka prioritasnya fadurrahimi, maka dahulukanlah undangan kerabat. Jika keduanya sama-sama kerabat, ya, maka dahulukan yang lebih dekat kekerabatannya. Jika secara kekerabatan juga sama, maka yang lebih dekat rumahnya. Jika rumahnya juga sama, maka diundi di antara keduanya. Maka siapa yang namanya muncul, nah itulah yang didatangi. Yang undangannya didatangi. Sedangkan Hanabilah berselisih pendapat. Ibnu Qudamah mengatakan, in wujad ad-da'watu min rajulaini, jika undangan itu berasal dari dua orang dan keduanya sama bareng dalam mengundang, maka pihak yang diundangi mendatangi undangan orang yang paling dekat pintunya. Lima ruya, karena diatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, idza istama'a ad-da'iyani, jika ada dua orang pengundang bareng, fa'ajib akrobahuma baban, maka datangilah undangan yang paling dekat pintunya. Jika keduanya itu paling dekat pintunya, semuanya sama dekatnya, maka yang paling dekat jiwaran bertetangganya. Mana yang lebih dekat di hati, mana yang lebih akrab. Namun jika yang satu lebih dulu daripada yang lain, fa'ajib alladhi sabaqa, maka datanglah undangan yang lebih dulu. Wali anna hadha min abwabil birri, dan karena ini adalah di antara pintu-pintu kebaikan, faquddima, maka didahulukan yang lebih dulu. Jika keduanya bareng, maka datangi yang paling dekat kekerabatannya. Karena mendatangi undangannya berarti selain mendapatkan pahala mendatangi undangan walimah, juga ada nilai silaturahim. Jika keduanya sama dalam kekerabatan, maka datangi undangan yang ajyanahuma, yang lebih bagus agamanya. Jika keduanya sama, maka diundi. Ya, maka siapa yang namanya keluar, lah itulah yang didatangi. Li anal qu'ata tu'ayyinul mustahiqqa, karena undian itu memiliki fungsi menentukan siapakah yang lebih berhak. Inda istiwa'il huquqi, ketika ya, semuanya sama-sama berhak. Al-Bahuti, seorang ulama bermadzhab Hambali, menyampaikan, jika dua pengundang itu sama dalam mengundang, maka yang didatangi adalah yang paling bagus agamanya. Karena bagusnya agama memiliki pengaruh dalam masalah didahulukan, seperti masalah menjadi imam. Jika keduanya kurang lebih sama baik agamanya, maka datangi yang paling dekat kekerabatannya. Karena dengan mendahulukan kerabat itu terdapat manfaat tambahan, yaitu silaturahim. Jika keduanya sama, maka datangi yang paling dekat ketetanggaannya menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika terkumpul ada dua pengundang maka datangi yang paling dekat pintunya, jika keduanya sama pintunya maka yang paling dekat ketetanggaannya, yaitu yang paling akrab. Kemudian jika keduanya sama maka diundi di antara keduanya, kecuali jika waktunya cukup untuk mendatangi dua-duanya maka wajib mendatangi dua-duanya. Ya, kemudian satu hal yang menarik, poin yang keenam, di antara syarat wajib mendatangi undangan adalah manakala pihak yang diundang itu bukan pejabat negara. Ya, di sini dicontohkan pejabat negara dengan contoh seorang qadhi. Ya, kalau dia seorang qadhi, seorang pejabat negara, maka tidak wajib mendatangi undangan. Ya, maka semisal qadhi, bupati, ya, gubernur, ya, maka presiden, menteri, mereka-mereka ini jika mendapatkan undangan walimah, tidak wajib datang. Ya, detailnya sebagai berikut. Para ulama fikih berselisih pendapat tentang qadhi, seorang hakim pengadilan, mendatangi undangan walimah. Ya, wajib ataukah tidak, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, mayoritas para ulama fikih dari afiliasi madhab Hanafi, Maliki dalam pendapat yang rajih dan Syafi'iyah dalam pendapat yang sahih mengatakan qadhi boleh datang. Li'annahu ijabatun li sunnati wala tuhmata fihi. Ya, karena ini adalah mendatangi undangan di sunnah karena hadis dan tidak ada sisi kecurigaan padanya, sebagaimana kata Hanafiyah, sebagaimana alasan yang disampaikan oleh Hanafiyah, malam yakuni sahibiha khusumah, selama pengundang itu bukan orang yang berperkara di pengadilan. Namun jika pihak yang mengundang itu lahu khusumatun, dia sedang berperkara di pengadilan, baik berlaku sebagai pihak penggugat atau tergugat, maka hakim tidak boleh datang. Li'anna dhalika, karena tindakan datang itu yu'adi ila, menyebabkan lawannya itu merasa tersakiti. Demikian ditegaskan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan Syafi'iyah ngasih tambahan, anau idaka surat al-wala'imu, jika undangan walimah itu demikian banyak karena semua orang mengenalnya dan semuanya mengundang, sehingga acara-acara walimah itu menghalanginya dia dari kerjanya menetapkan hukum, tarokaha fi haqqil jami', maka semuanya ditinggalkan. Ya, semuanya ditinggalkan. Kemudian ya, pendapat yang kedua, wajib baginya mendatangi undangan sebagaimana umumnya manusia. Ini pendapat Hanabilah dan ini adalah salah satu pendapat untuk masing-masing dari Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang undangan dan memerintahkan untuk menghadirinya, dan Nabi mengatakan siapa yang tidak mendatangi undangan walimah dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa zada al-Hanabilah, dan para ulama madzhab Hambali memberikan tambahan keterangan, idza kasurat, jika didatangi itu undangan itu banyak, wasdahamat, dan berdesak-desaan, numpuk, gitulah bahasa terjemah bebasnya, undangan itu numpuk, tarokaha kullaha, maka semestinya semuanya ditinggalkan. Walam tujib ahadan, dan tidak mendatangi undangan siapapun, karena datangi undangan itu akhirnya menyibukkannya dari tugasnya, yaitu menetapkan hukum yang ini telah menjadi satu keniscayaan pada dirinya. Ya. Pendapat yang ketiga, ini adalah salah satu pendapat Syafi'iyah, haram baginya mendatangi undangan walimah. Ya, intinya kalau untuk pejabat, ya mungkin saja untuk mendatangi walimah, namun dia harus konsekuen. Kalau dia mendatangi walimah, ya semua yang undang datangi. Ya, padahal kalau dia terkenal karena dia bupati, ya, ya nanti ya, kemudian semua didatangi, akhirnya ya kerjaannya cuma pindah dari satu walimah ke walimah yang lain. Nah, jika datangi semua itu malah menyibukkannya dari tugas pokoknya, dari pekerjaan utamanya, maka jadi semuanya ditinggalkan. Ya, semuanya tinggalkan, tidak ada yang didatangi. Nah, demikian yang kita baca di kesempatan kali ini. Insyaallah kita selesaikan fikih walimah itu di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan tentang dimulai dari syarat yang harus diperhatikan untuk walimah itu sendiri supaya wajib didatangi. Nah, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.